Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah. Kita lanjutkan kembali kajian Sirah Nabawiyah dari kitab Raudhatul Anwar fi Siratin Nabiyyil Mukhtar karya Asy-Syaikh Syafiur Rahman Al-Mubarak Furi rahimahullahu taala. Kita masih membahas seputar makar orang-orang Quraisy untuk mengembalikan kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah. Mereka ingin untuk mengembalikan mereka ke Mekah, disiksa kembali, difitnah, agar mau meninggalkan agama Islam. Pada pertemuan yang terakhir, kita telah membaca keterangan dari penulis rahimahullah, menjelaskan bagaimanakah pertemuan antara dua utusan orang-orang Quraisy dengan Raja Najasyi yang kemudian menghadirkan kaum muslimin ketika itu. Raja Najasyi meminta keterangan dari kaum muslimin, dan dua utusan orang-orang Quraisy meminta dengan sangat untuk mengembalikan mereka. Alhamdulillah, Ja'far ibn Abi Talib yang menjadi juru bicara kaum muslimin menyampaikan apa adanya, tujuan hijrah ke sana wa ila akhirih. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala membukakan hati Raja Najasyi untuk tetap menerima mereka di negeri itu. Kemudian Ja'far bin Abi Talib diminta untuk membawakan satu ayat atau beberapa ayat dari Al-Quran. Beliau pun membacakan surat Maryam, penggalan daripada surat Maryam. Ternyata apa yang beliau sampaikan menyentuh, membuat Raja Najasyi menangis, dan juga membuat para uskup yang hadir di majelis juga menangis. Alhamdulillah, Raja Najasyi mengakui bahwa apa yang dibaca sungguh sama dengan apa yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau berjanji untuk melindungi kaum muslimin dan tidak akan membiarkan siapapun mengganggu mereka. Otomatis, dua utusan Quraisy semakin marah, semakin meradang, semakin menjadi-jadi. Bagaimana kelanjutannya? Kita baca. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, وفي اليوم الثاني احتال عمرو بن العاص حيلة أخرى. Pada hari yang berikutnya, Amr bin al-As membuat makar yang lain. Faqala lin-Najasyi, Amr bin al-As mengatakan kepada Najasyi, innahum mayyul muslimin yaquluna fi Isa ibn Maryam qawlan 'azima. Wahai Najasyi, mereka, yakni kaum muslimin, telah menuduh Nabi Isa bin Maryam dengan tuduhan yang sangat mengerikan. Otomatis kaget Najasyi. Amr ibn al-As yang ketika itu masih musyrik ingin menfitnah kaum muslimin. Nah, Raja Najasyi kemudian Fada'ahum an-Najasyi wa sa'alahum an dhalik. Kemudian Raja Najasyi memanggil kaum muslimin dan menanyakannya, apakah benar kalian menuduh Nabi Isa? Faqala Ja'far, maka Ja'far bin Abi Thalib kembali menjadi juru bicara kaum muslimin. Beliau menyatakan, naqulu fih alladhi ja'ana bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kami akan berbicara tentang Nabi Isa sebagaimana yang kami dengar dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, huwa abdullah wa rasuluh wa ruhu wa kalimatuh alqaha ila Maryam al-Azra al-Batul. Nabi Isa adalah hamba Allah, utusan Allah, roh yang diciptakan oleh Allah, dan beliau diciptakan dengan kalimat kun, yang kemudian dilemparkan kepada Maryam, seorang gadis perawan yang suci. فَأَخَذَ النَّجَاشِيُّ عُودًا مِنَ الْأَرْضِ عُودًا مِنَ الْأَرْضِ ثُمَّ قَالْ. Kemudian Raja Najasyi mengambil sebatang kayu dari tanah dan mengatakan, wallah ma ada ay ma jawaz Isa bin Maryam ma qult hadzal ud. Sungguh demi Allah, apa yang engkau sebutkan tentang Isa bin Maryam tidak melebihi kadarnya sebagaimana ukuran kayu ini. Idhabu fa antum shayyum ay aminuna bi ardi. Maka Najasyi mengatakan, kembali kalian semua aman di negeriku. Yani kembali ke tempat istirahatmu. Silahkan istirahat kembali. Kalian semua aman di tempatku. Berarti itu duanya salah. Man sabbakum ghurim. Najasyi mengatakan, barang siapa yang mencela kalian, akan aku denda. Barang siapa yang mencela kalian, akan aku denda. Barang siapa yang mencela kalian, akan aku denda. Ma uhibbu anna li duburan ay jabalan min dhahab wa anni adaitu rajulan minkum. Sungguh aku tidak suka meskipun diberi segunung emas, kemudian aku harus mentolimi salah seorang di antara kalian. Aku tidak akan mau, tidak akan rela, tidak akan sudi. Kalian semua aman di negeriku. Idhabu. Kembali kalian beristirahat. Antum syayyum fi ardi. Kalian semuanya aman. Thumma amara biraddil hadaya ala mandubai Quraish. Fakharaja maqbuhain. Wa aqamal muslimuna bi khairi dar. Ma'a khairi jar. Kemudian Najasyi memerintahkan untuk mengembalikan hadiah yang dibawa dan yang diserahkan ketika itu dikembalikan kepada kedua utusan Quraisy. Maka keduanya pun keluar dalam keadaan rendah dan hina. Dan kaum muslimin bisa tenang beristirahat di tempat yang baik bersama dengan raja yang baik. Kemudian hayratul musyrikin. Kecemasan orang-orang musyrik. Walamma manal musyrikuna bil khaybati wal fashal fi istirdadil muslimina minal habasyah istashatu ghadaba. Ketika orang-orang musyrik gagal total untuk mengembalikan dan menarik kembali kaum muslimin dari bumi Habasyah, mereka semakin menjadi-jadi. Wakadu yatamayyazuna ghaidha. Mereka pun marah, ngamuk, meradang. Wa yanqaduna ala baqiyatil muslimina batsha. Akhirnya mereka pun melampiaskan kemarahannya kepada sebagian kaum muslimin yang masih tersisa. wala siyama waqad kanu yarawna anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam madin fi da'watihi, apalagi mereka masih melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam terus menyampaikan dakwahnya. Walakinnahum ra'au anna Aba Talib qa'imun bi nusratih rahum at-tahdid wal wa'id asy-syadid. Dari satu sisi yang lain, mereka melihat Abu Talib terus membela Nabi alaihi salatu wassalam meskipun Abu Talib diancam. Bingung merekanya ini. Fahtaru fi amrihim walam yadru mada yaf'alun. Mereka pun kelimpungan dan bingung apa yang harus dilakukan. Narik kembali kaum muslimin lah, kok gagal total, gak bisa. Langsung dilindungi oleh Raja Najasyi. Bahaya. Ini ngotot. Ini urusan ini karo kepala negara ini. Repot ini. Satu sisi yang lain, Rasul Yosik tetap dakwah. Mencela Tuhan-Tuhan mereka menurutnya. Menganggap Rasul menfitnah agama mereka. Tambah enggak karu-karuan merekanya. Sisi yang lainnya, lihat Abu Talib. Secara prinsip masih sama dengan orang Quraisy, tapi kok membela Rasul tambah mumet lagi. Farabbama ghalabat 'alaihim ad-darawah fa'adu ila at-ta'dib wat-tankil bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa biman baqiya ma'ahu min al-muslimin. Terkadang mereka muncul kemarahannya, kemudian melampiaskan dengan cara menadab dan menyiksa kaum muslimin. Dan juga mengganggu Nabi alaihi salatu wassalam. Warubbama fatahu baban nuqashu wal jidal. Dan terkadang mereka juga mendebat. Warubbama aradur raghaib wal mughrayat. Dan terkadang mereka mulai melakukan hasutan-hasutan. Warubbama hawalul musawama wal luqa fi muntasifil tariq. Dan terkadang mereka berupaya untuk mengadakan persamaan dan pertemuan. Atau menghadang di tengah jalan. Ala kulli hal, segala upaya mereka lakukan. Saking bingungi. Kadang ngamuk-ngamuk, gak karu-karuan. Kadang ngomel-ngomel sana, ngomel-ngomel sini. Terkadang menghasut sana, menghasut sini, ngerasani. Terus gak karu-karuan. Terus pokoknya urusan mereka carut-marut ketika itu. Bingung. Warubbama fakkaru fi qadlin Nabi SAW wal qada ala da'watil Islam. Dan terkadang mereka juga berniat untuk membunuh Nabi alaihi salatu wassalam dan menyelesaikan dakwah Islam. Illa anna syai'an min dalik lam yujid lahum naf'a. Hanya saja tidak ada satupun dari rencana mereka yang berhasil. Walam yusilhum ilal murad. Dan tidak ada satupun yang sesuai dengan keinginan. Bal kanat natijatu juhudihim al khaiba wal khusran. Bahkan hasil dari usaha mereka hanyalah sia-sia dan kerugian semata. Wa fi ma yali nuqaddim suratan musaqqaratan likulli min dalik. Dan berikut ini kami akan menyebutkan cuplikan dan beberapa dari upaya-upaya mereka untuk mencekal dakwah yang intinya semuanya gagal total. Di antaranya. Qala al-muallif rahimahullah, ta'dib wa muhawalatul qatli, menyiksa dan upaya pembunuhan. Wa kana min at-tabi'i an ya'uda al-musyrikuna ila darawatihim ba'da al-fashal. Perkara yang sudah dimaklumi, orang musyrik ketika mereka gagal dalam upayanya, mereka kembali melakukan tindakan kekerasan. Wa fi'lan 'adu ila syiddah wal batsh bil baqiyatil baqiy min al muslimin. Dan memang betul mereka melampiaskan dengan kekerasan menyiksa kaum muslimin yang masih tersisa, yang tidak bisa hijrah. bal maddu aydiyahum ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tak sampai di situ, mereka mulai berani untuk mengganggu Nabi secara fisik sallallahu alaihi wasallam. Famin dalik, di antara contohnya, anna Utaibah ibn Abi Lahab atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa qal wa huwa yukaffir billadhi dana fatadalla fa kana qaba qawsain aw adna thumma tasallata alaihi bil adha wa shaqqa qamisah wa tafala fi wajhihi sallallahu alaihi wasallam. Utaibah ini mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam, kemudian mengingkari ayat yang berbunyi thumma dana fatadalla fa kana qaba qausaini aw adna, mengingkari ayat ini, kemudian mengganggu Nabi, merobek gamisnya Nabi dan meludahi wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa annal busaq raja'a ala Utaibah, hanya saja ludahnya tadi balik ke Utaibah, mental. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma arsil alaihi kalban min kilabik. Ya Allah, utuslah untuk menghancurkan Utaibah ini anjing dari anjing-anjingmu. Fakharaja Utaibah fi rakbin ila Syam. Ternyata Allah mengabulkan doa Nabi alaihi salatu wasallam. Ketika itu Utaibah sedang keluar bersama dengan kafilah dagang menuju ke Syam. Falamma nazalu fi tariq tafa bihimul asad, ketika mereka singgah di sebuah jalan, tiba-tiba seekor singa datang dan mengelilingi mereka. Faqal Utaibah mulai takut dan mengatakan, huwa akili wallah. Waduh, ini kayak singa ini memburu saya ini. Kama da'a Muhammad alayya, sebagaimana Muhammad mendoakan kejelekan kepadaku ketika itu. Qatalani wa huwa bi Makkah wa ana bi Syam. Ternyata Muhammad berupaya untuk membunuhku dalam keadaan dia di Mekah, saya mau ke Syam. Falamma namu ja'aluhu fi wasatihim, ketika mereka tertidur, mereka menjadikan Utaibah di tengah-tengah. Yakni mereka melindungi Utaibah, ditaruh tengah, ya. Kemudian mereka semua tidur mengelilingi Utaibah. Ya, namanya takdirnya Allah. Singa tadi utusannya Allah, ya. Diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, tunduk dia, enggak bisa melawan. Diminta untuk menyerang Utaibah, ya sudah, jadi sasaran empuk sama singa ini. Walakin ja'al asad wa akhadahu bi ra'sihi min bainil ibli wan nas wa qatala. Ternyata singa itu, ya, masuk melewati celah-celah, masuk lewat bawahnya unta, ngelewati orang-orang yang tidur, langsung gigit kepalanya Utaibah, gondol, bawa pergi, dibunuh sama singa tersebut. Walayadzubillah. Ya subhanallah. Doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini gagal, ya. Pengin yang ganggu Rasul ternyata ujungnya adalah kematian. Contoh yang lain. Wa min dhalika anna Uqbah ibn Abi Mu'ayd wati'a bi rijlihi 'ala raqabati an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa sajid hatta kadat 'aynahu tabrusan. Contoh yang lain, Uqbah bin Abi Mu'ayd pernah menginjak dengan kedua kaki, dengan kakinya injak lehernya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sujud, sampai hampir saja mata beliau apa lepas karena nemennya dia menginjak. Wa ya'khad min siyaqil hawadith anna al-musyrikin ba'da fashalihim fi shatta fi muhawalatihim likafi ad-da'wa akhadhu yufakkirun bi jiddin fi qadri an-nabi sallallahu alaihi wasallam walau adda dhalika ila sifki ad-dima'. Kita bisa mengambil kesimpulan dari peristiwa-peristiwa yang ada ketika orang musyrik gagal untuk mencekal dakwah dengan segala bentuk upaya, kalau kita melihat intinya orang-orang musyrik itu sebenarnya pengin untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka sepertinya semakin kuat keinginannya. Bahkan mereka tidak peduli dengan resikonya meskipun akan terjadi perang kabilah atau pertumpahan darah besar-besaran, mereka tidak peduli. Yang penting Rasul mati. Wa mimma yadullu ala dzalik, di antara bukti yang menguatkan hal ini, anna Abu Jahlin qala yauman li Quraisy, Abu Jahal pernah berkata suatu hari kepada orang-orang Quraisy, inna Muhammadan qad aba illa ma tarawna min aibi dinina wa shatmi abaina wa tasfihi ahlamina wa shatmi alihatina. Sesungguhnya Muhammad, kamu tahu sendiri, ya, terus melakukan dakwahnya, mencela agama kita, mencela nenek moyang kita, membodoh-bodohkan kita, dan mencela Tuhan-Tuhan kita. Wa anni u'ahidullah la ajlisanna lahu bihajar ma utiqu hamlah. Wallah, saya aku berjanji kepada Allah, aku akan bawa batu segede mungkin. Selama aku kuat ngangkat, tak bawa batunya. Fa idza sajada fi salatih fadukhtu bihi ra'sah. Nanti kalau dia sujud, saya ingin meremukkan kepalanya. Fa aslimuni 'inda dhalik aw imna'uni. Maka dari situ terserah kalian mau membela saya atau justru kalian memusuhi saya, terserah. Ya. Yani Abu Jahal wis bingung, ya. Aku bingung wisan iki, ya. Deloken iki Muhammad, lanjut dakwah gak mari-mari. Ya, agama kita jadi korban, nenek moyang kita dihina, Tuhan-Tuhan kita dicela. Piye, ya? Wis, lihat saja. Saya berjanji, nek dhewe salat tak remukkan kepalanya. Wis, aku enggak peduli resikonya. Mau perang dengan kabilah saya sendiri, perang dengan saudara, terserah sudah. Yang penting Muhammad selesai. Ya. Kalau kalian wahai teman-temanku, terserah kalian. Kalian mau memusuhi saya, monggo, tak musuhi juga. Kalau kalian mau membela saya, walhamdulillah kalian mau membela saya. Falyasna' ba'da dhalika abdu banu abdi manaf ma badalahum. Terserah bani abdu manaf mau ngapain, terserah. Ya, saya enggak peduli lagi sama resikonya, kata Abu Jahal. Karena tahu, kalau berani membunuh Nabi, bani abdu manaf yang termasuk kabilah besar, bakal ngamuk. Karena apa? Semangat kesukuan. Qalu, maka teman-temannya pun mendukung Abu Jahal. Mereka mengatakan, wallahi la nuslima kali syai'in abada famtim lima turid. Tenang. Ya, kami tidak bakal mengkhianati kamu. Ya, lanjut, lanjut. Kamu mau apa terserah. Kami di belakangmu mendukung. Falamma asbaha Abu Jahal nakhadha hajran kama wasaf. Di pagi hari, di kemudian hari, Abu Jahal mengambil batu sebagaimana yang dia janjikan. Ngambil batu, segede-gede ini batu, yang penting dia kuat ngangkat. Ya. Waja'a Rasulullah SAW faqama yusalli. Tiba-tiba Rasul datang, kemudian beliau sholat seperti biasa. Baghadat Quraisyun fi andiyatihim yantadhiruna ma yaf'aluhu Abu Jahlin. Orang-orang Quraisy ketika itu mereka duduk di tempat-tempat duduk mereka seperti biasa sambil nonton. Ya apa hasil ya Abu Jahal iki? Iku Abu Jahal iku. Oh, lihat itu. Tenana tuh nggo watu iku wis ben. Kena ora iku. Berhasil apa ndak? Yo dukung. Nah, itu mereka. Wa qabala Abu Jahlin hatta dana. Kemudian Abu Jahal pun mulai maju sedikit demi sedikit hingga mendekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma raja'a munhazima muntaqi'an lawnu mar'uba. Tiba-tiba Abu Jahal langsung mundur dengan kaget. Wajahnya pucat takut. Qad yabisat yadahu 'ala ajarih. Tangannya nempel di batu yang dia bawa. Yakni saking takutnya. Tidak ada petir, tidak ada guntur, tidak ada hujan. Ketika dekat dengan Nabi lah, kok tiba-tiba mundur dia dengan wajah yang penuh dengan rasa takut. Kaget. Hatta qadhafahu min yadih. Sampai akhirnya dia pun melempar batu dari tangannya. Saking takutnya. Faqalat lahu Quraisy. Otomatis orang Quraisy yang tadi nonton nunggu hasil berteriak. Malak ya Abul Hakam. Lapo Abul Hakam. Kenapa kamu itu kok kayak gitu itu? Ah, tadi semangat pengen bunuh Muhammad. Lah kok moro-moro kayak gitu? Ada apa? Kala Abu Jahal mengatakan. Qumtu li'af'ala ma qultu al-bariha. Ya memang tadi itu saya ingin melakukan apa yang saya inginkan. Fa'arada liyafahlun minal ibil ma ra'aitu misla hamati wa qasrati wa anyabih lifahlun qattu. Tiba-tiba di depan saya ada seekor unta jantan yang sangat gede. Saya tidak pernah lihat ukuran unta jantan segede itu. Udah kayak gitu wajahnya serem. Ada taringnya. Fahamma bi ayyakulani. Unta tadi itu mau makan saya. Yo kaget no aku. Hah? Moro-moro ada unta. Unta enggak sembarang unta. Kubudi tenan untanya itu. Jantan lagi. Terus gitu wajahnya enggak kayak unta, serem banget. Ya, posisinya buka mulut kelihatan gigi-gigi gedenya itu ada taringnya juga. Oh, sangare untone iki. Ya melayu awak dhewe. Kata Abu Jahal ngomong sama teman-temannya. Ya enggak mungkin saya lanjut tak dipangan nabi unta iki. Wah, enggak jadi hidup saya. Pengen yang bunuh Muhammad malah saya yang mati. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dzaka Jibril, law dana la akhadha." Unta tadi adalah Jibril. Seandainya Abu Jahal nekat tetap maju, kalas dilahap sama malaikat Jibril, ya. Tayyib. Tayyib. Adapun contoh-contoh yang lainnya, insyaallah taala akan kita bahas dan akan kita baca pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Ila huna naktafi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.